Seharusnya kau berada di sisiku, memutihkan api yang menyelimutiku. Di satu malam janjimu, tak sabar ku menunggu. Walau kesal hatiku, balik lagi. Ku coba memberikan toleransiku. Kuakui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kau lah segalanya. Aku cinta bumi yang tidak ditakuti, walau mempesona. Kuakui kau memang manis, tapi kau iblis. Kau pikir kau lah segalanya. Seperti maklumi, jadi kau bisa kuti. Walau mempesona, buta mata, tapi bisa ku balas kau.